Muhammadin abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan dari apa yang kita bahas dari kitab Riqab Sahih al-Imam al-Bukhari, yang mana telah masuk kita dalam bab yang ke-19, yaitu bab ar-raja ma'al khawf, yaitu bab tentang sifat ar-raja, yaitu mengharap ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma'al khawfi, yang diiringi dengan sifat al-khawf, rasa takut. Rasa takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala, rasa takut dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, rasa khawatir kalau seandainya tidak diterima amalan-amalan kita disebabkan karena berbagai kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, dari ketidakkhusyuan, ketidakikhlasan di dalam beribadah, kosongnya kita dari berbagai perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat maupun rukunnya, dan berbagai hal dari berbagai kekurangan yang kita semuanya tidak bisa menjamin dari apa yang kita kerjakan tersebut pasti diterima di sisi Allah, disebabkan karena lemahnya dan kekurangan yang ada pada kita. Tetapi tugas kita untuk tetap beramal soleh, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, mengikhlaskan ibadah tersebut kepada Allah, dan menjadikan semua ibadah tersebut sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan kemarin pada hari Sabtu terkait tentang bagaimana seorang yang butuh terhadap dua sifat yang mulia ini, yaitu sifat ar-raja dan khauf di dalam ibadah kepada Allah. Dan demikian juga seorang yang dia tidak imbang di dalam ibadahnya kepada Allah, terhadap dua sifat tersebut akan bisa mengantarkan kepada hal-hal yang sangat berbahaya. Ketika seorang lebih dominan sifat ar-raja pada dirinya, atau bahkan sama sekali tidak ada sifat al-khawf, maka akan bisa mengantarkan dirinya kepada merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tidak akan mendapatkan kemurkaan di sisi Allah dari berbagai kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Padahal manusia tidak lepas dari khilaf dan dosa. Demikian juga ketika apa yang ada pada dirinya semata-mata rasa takut saja, tidak ada rasa khauf, ya, tidak ada rasa raja sama sekali, tidak ada rasa harap kepada Allah dan ampunannya, hanya rasa takut menghantui dirinya. Maka kalau seperti ini keadaannya, semata-mata demikian keadaannya, akan bisa mengantarkan kepada sifat al-kunut min rahmatillah, sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menganggap, ya sudahlah, sudah banyak dosa, sudah kadung nyemplung, sudah banyak saya masuk dalam kubangan maksiat, enggak mungkin saya diberikan taubat oleh Allah. Ini bentuk su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya seorang butuh di dalam kehidupannya untuk mengiringi dalam amal solehnya, dalam amal ibadahnya, dalam kehidupannya dengan dua sifat yang mulia ini, yaitu rasa khauf dan raja, yaitu khawatir, takut kepada Allah, dan ar-raja, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunannya, mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, dan berbagai harapan-harapan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah terkait dengan perkara yang berkaitan dengan ar-raja dan al-khauf di sini, sebagaimana apa yang dinukil dari ucapan Al-Imam Abu Uthman Al-Jizi Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, qala wa ma ahsana qaula Abi Utsman Al-Jizi. Dan sungguh sangat bagus apa yang diucapkan oleh Al-Imam Abu Utsman Al-Jizi ketika beliau mengatakan min alamati sa'adati, dan termasuk di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, antuti'a wa takhafa alla tuqbal, yaitu tanda, di antara tanda kebaikan atau tanda kebahagiaan tadi adalah kamu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kamu mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang taat. Wa takhafa alla tuqbal, dan sisi lain kamu juga dalam kondisi yang seperti ini kamu khawatir tidak diterima dari apa-apa yang ada pada dirimu, dari amalan-amalan. Kamu khawatir, jangan merasa aman, jangan merasa kamu pasti telah diterima amalan-amalan yang kamu telah kerjakan dengan berbagai kekurangan yang ada pada kita, baik kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Ketidakkhusyuan, ketidakikhlasan kadang-kadang menghampiri diri kita, yang tiba-tiba na'udzubillah ternyata menghancurkan berbagai amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Maka rasa khawatir, rasa takut kita untuk tidak diterima amalan-amalan kita tersebut adalah sifat seorang yang mulia. Sifat yang mulia yang ada pada seorang hamba. Bukan berarti kemudian dia dalam hal ini su'udzon kepada Allah, tidak. Tapi dalam arti bahwa dengan hal tersebut dia akan berusaha memperbaiki. Dan dia senantiasa menganggap, merasa dirinya adalah hamba Allah yang lemah. Dan dia sangat butuh kepada pertolongan Allah, butuh agar Allah membimbing dirinya kepada keikhlasan, kepada kekhusyuan, ya, kepada ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, kepada istiqamah. Dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain dia khawatir tidak diterima dengan amalan tersebut, sisi lain dia juga berharap bahwasanya Allah akan membimbingnya, Allah akan memudahkan dirinya. Sehingga tidak hanya rasa takut saja, tapi juga ada rasa roja, ya, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati syaqai an ta'si wa tarjua an tanjua. Dan kata beliau, kata Imam Abu Utsman Al-Jizi sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan dia di antara tanda-tanda kecelakaan. Ya, kalau tadi tanda-tanda kebahagiaan, kalau ini tanda-tanda kecelakaan seorang hamba, tanda-tanda kejelekan. Antasya wa tarjua antanjua, yaitu kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu di sisi lain berharap untuk kamu itu selamat dari maksiat tadi. Bisa dipahami? Kamu bermaksiat kepada Allah, tapi di sisi lain kamu berharap untuk selamat dari kemaksiatan tersebut. Dia sengaja bermaksiatlah, nantilah kan akan diampuni oleh Allah. Ini husnudzan apa bukan? Bukan husnudzan, tapi apa namanya? Ghurur. Tipu daya. Tertipu dia. Husnudzan bukan demikian keadaannya. Yang namanya husnudzan justru dia adalah orang yang bersemangat untuk bertakwa kepada Allah. Yang namanya husnudzan justru dia adalah orang yang senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hambanya yang ikhlas, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan seorang hamba yang benar-benar dia jujur kepada Allah, jujur keimanannya, keikhlasannya, dan berbagai ibadah yang dia kerjakan benar-benar semata-mata mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Ini baru husnudzan. Sehingga orang yang husnudzan kepada Allah justru adalah orang-orang yang taat. Bukan justru orang-orang yang bermaksiat. Kalau dia, wah, sudahlah, saya ini kesempatan ini, kapan lagi? Ya, mumpung tidak ada orang tahu. Ya, sisi lain tapi dia berharap, ya, semoga saya luput dari maksiat ini, semoga nanti diampuni, habis ini saya bertobat. Na'udzubillah. Ini bukan husnudzan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan zil atau sebagai dalil yang menunjukkan bahwa termasuk tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba adalah dia ketika mentaati Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Sisi lain dia khawatir tidak akan diterima amalan yang dia kerjakan. Dalilnya adalah apa yang datang dari firman Allah subhanahu, atau yang disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ibn Majah min tariq Abdurrahman Ibn Sa'id wa Ibn Wahab min tariq, kata beliau, waqad akhraja Ibn Majah min tariqi Abdurrahman Ibn Sa'id Ibn Wahab an abih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dari jalan Abdurrahman bin Sa'id Ibn Wahab dari ayah beliau, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, qultu ya Rasulullah, pernah suatu ketika Aisyah berkata kepada atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, wahai Rasulullah, bagaimana tentang, apakah firman Allah yang menyebutkan tentang walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, yaitu orang-orang yang mereka menunaikan apa-apa yang mereka tunaikan, mereka mengamalkan apa-apa yang mereka amalkan dari amal-amal saleh, atau mereka yang menunaikan apa-apa yang mereka tunaikan atau mengamalkan apa-apa yang mereka amalkan, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati-hati mereka itu dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut. Ayat ini menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang melakukan suatu amalan, yang dalam hati mereka itu ada rasa khawatir, rasa takut kepada Allah. Ayat ini secara zahirnya tidak disebutkan amalan apa ini, apakah amalan baik atau amalan kejelekan. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha yang Allah telah meridai beliau, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahwal ladzi yasriqu wa yazni?" Apakah yang dimaksud di dalam ayat ini walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah? Orang-orang yang mereka menunaikan, melakukan apa-apa yang mereka lakukan, sedangkan hati-hati mereka itu dalam keadaan takut. Mereka itu adalah orang-orang yang kebiasaannya mencuri dan berzina. Bertanya Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang berbuat maksiat, sedangkan hati-hati mereka itu takut? Karena ayat ini berkaitan tentang keutamaan orang-orang yang mereka menunaikan atau melakukan suatu amalan yang mereka kerjakan sedangkan hati mereka itu takut. Lah Aisyah tanya ini, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka yang berbuat maksiat tetapi hati mereka tetap takut kepada Allah? Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan qala la, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak, bukan itu yang dimaksud, bukan mereka orang-orang yang bermaksiat dalam keadaan hati mereka takut kepada Allah, tidak. Kalau kita seolah-olah orang yang bermaksiat tapi hatinya takut kepada Allah, ini yang mendapatkan keutamaan. Ya. Sebagaimana juga Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang ayat ini. Akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, bukan. Bukan mereka, bukan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bukan justru mereka ahli maksiat. Walaupun dalam hati mereka ada rasa takut, rasa khawatir kalau seandainya datang azab Allah kepada dirinya, bukan mereka yang disebutkan dalam ayat ini. Bukan mereka yang disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang seperti ini keadaannya." Kata beliau, "La walakinnahu alladhi yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa yakhafu alla yuqbala minhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah justru orang-orang yang mereka terbiasa dengan berpuasa, bersedekah, menegakkan salat, sedangkan mereka adalah orang-orang yang khawatir kalau apa yang mereka kerjakan tersebut tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena berbagai kekurangan yang ada pada mereka, karena dia menyadari manusia ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan kurangnya dia dalam kekhusyukan, dalam keikhlasan, kekurangan memenuhi syarat dan rukun-rukun dalam ibadah tersebut. Manusia dalam keadaan lemah, dia menyadari. Maka orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini justru mereka ini orang-orang yang ahli ta'at, orang-orang yang taat kepada Allah. Dalam keadaan hati mereka khawatir, dalam keadaan kalbu mereka takut kalau seandainya apa yang mereka kerjakan tersebut tidak diterima di sisi Allah. Ini bukan berarti su'udzon kepada Allah, tidak, sama sekali tidak. Tapi inilah yang dinamakan rasa khauf yang ada pada seorang hamba, yang tentunya dia juga mengiringi dengan ar-raja, rasa raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Dia yakin dan yakin bahwasanya Allah tidak akan mendzalimi hambanya. Wa may yadzlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim kepada seorang pun dari hambanya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, inilah ayat yang 6. Hadis ini disebutkan di dalam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ralat bahwasanya apa yang disebutkan ini sebagaimana telah kita sebutkan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, tersisa sebuah pertanyaan pada diri kita semuanya. Bagaimana, apakah sifat ar-raja atau rasa raja dan khauf ini ada pada seorang hamba dalam keadaan dia harus imbang, apa boleh pada suatu waktu antara raja dan khauf itu lebih mendominasi satu dengan yang lainnya? Apakah mutlak harus seimbang? Pada dasarnya disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya pada dasarnya seorang di dalam masalah raja dan khauf ini, rasa harap dan takut kepada Allah, itu harus seimbang. Ini pada dasarnya. Akan tapi di sana adanya beberapa perincian yang disebutkan oleh para ulama, dan kita akan menyebutkan sebuah faedah yang bagus yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, terkhusus dalam syarah hadis yang ke-29 terkait dengan hadis ahbirni bi amalin yudakhilnil jannah. Ya, bisa dilihat di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah hadis yang ke-29. Disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, halil aula ayyaghlibal insanu janibar raja awil aula ayyaghliba janibal khaufi aw yaj'aluhuma sawaan. Kata beliau, apakah yang paling utama seorang itu lebih dominan pada seorang hamba itu lebih dominan sisi rajanya, yaitu rasa harapnya itu lebih dominan, ataukah yang lebih utama adalah rasa khauf yang lebih dominan? Kalau telah kita bahas tadi bahwasanya kalau khauf saja itu tercela, raja saja itu tercela. Kenapa? Karena seorang yang khauf saja, rasa takut saja, tanpa adanya unsur raja, tanpa adanya unsur harap kepada Allah, akan bisa mengantarkan kepada apa? Sifat apa? Al-kunut. Dia akan ketika pada dirinya hanya rasa khauf saja, akan mengantarkan kepada sifat putus asa terhadap rahmat Allah. Tapi kalau yang kedua, dia hanya semata-mata raja saja, mengharap-mengharap saja, tapi tidak ada rasa khauf, akan bisa mengantarkan kepada apa? Sifat merasa aman kepada atau merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang Syekh Utsaimin menyebutkan di sini sebuah pertanyaan yang nanti juga beliau sebutkan jawabannya. Manakah yang lebih dominan, atau mana yang lebih dominan pada seorang hamba? Rasa khauf saja, rasa khauf ataupun rasa raja? Ya. Bukan pembahasannya rasa khauf saja atau rasa raja saja, tidak. Mana yang lebih dominan pada seorang hamba? Atau menjadikan keduanya itu sama, seimbang. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, pada dasarnya seimbang. Diibaratkan oleh sebagian para ulama bahwasanya rasa khauf dan rasa raja ini kajana hayt tair, seperti dua sayap burung. Ya. Kalau burung itu memiliki sayap, kalau salah satu sayapnya terluka, maka satunya tidak akan dia, dengan satu sayapnya tersebut dia tidak bisa terbang secara sempurna. Maka demikian juga khauf dan roja ini hendaknya pada seorang hamba itu seimbang. Ini pada dasarnya. Nah, hukum asal. Kemudian disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika setelah beliau menyodorkan pertanyaan tersebut, beliau mengatakan faqala al-Imam Ahmad rahimahullah. Berkata al-Imam Ahmad, yambagi ayyakuna khaufuhu wa raja'uhu wahidan. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Kata al-Imam Ahmad sasnya, rasa khauf, rasa takut tadi, rasa khawatir yang ada pada seorang hamba dan rasa raja, rasa harap tersebut hendaknya satu. Hendaknya apa? Sama. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibu. Dan di mana saja lebih dominan satu di antara keduanya, maka seorang hamba itu akan binasa. Ini kata al-Imam Ahmad rahimahullah. Nanti akan kita sebutkan tarjih 6 kesimpulan hukum terkait dengan permasalahan ini. Wa qala ba'du ahli al-ilmi yambagi 'indal mauti ayyan libajani baraja. Berkata sebagian para ulama, sepantasnya ketika seorang menjelang kematiannya, menjelang wafatnya, ketika dia dalam kondisi kemungkinan besar dia akan meninggal, maka hendaklah dalam kondisi tersebut dia lebih dominan unsur rojaknya, rasa rojaknya itu lebih dominan. Dia berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampuni dosa-dosanya, sehingga dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Kemudian kata beliau, wa fi halis sihah yaglibu janibal khauf. Sedangkan dalam keadaan sehat, yang lebih dominan, yang lebih mendominasi itu hendaknya apa? Sisi khauf, sisi takutnya dia kepada Allah. Kenapa? Agar dia tidak bermudah-mudah untuk menjerumuskan dirinya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata sebagian para ulama, dan masya Allah ada sisi benarnya, ya. Kalau seandainya seorang dalam kehidupan kita ini, ya, walaupun bukan berarti tidak ada unsur raja, ketika tidak ada rasa khauf yang ada pada diri kita, kita akan begitu mudah untuk menjerumuskan diri kita dalam maksiat. Na'udzubillah. Kemudian kata beliau, qala li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah akan meninggal salah seorang di antara kalian kecuali dia itu dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seorang yang meninggal yang baik adalah dalam keadaan seperti ini. Dia berhusnudzan kepada Allah. Dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dalam keadaan dia menjelang wafatnya itu dominan rasa rojaknya kepada Allah, harapan kepada Allah. Dia berhusnudzan kepada Allah dalam kondisi yang seperti ini. Amma fi halis sihah fayaglib janibal khauf li ajli ayyahmila khaufuhu ala al-istiqamah. Adapun ketika dalam keadaan sehat, maka lebih dominan rasa khaufnya tersebut agar supaya tidaklah mengantarkan rasa khaufnya tersebut, atau agar supaya rasa khaufnya tersebut mengantarkan dirinya untuk tetap istiqamah, agar dia tidak terjerumus dalam maksiat kepada Allah. Wa qala ba'du ahli ilmi, dan berkata sebagian para ulama juga, kata beliau, kata Syekh Ibnu Taimin, fi hali fi'li ta'ah yaghlibu janibar raja. Ketika seorang menjalankan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah yang mendominasi ketika itu adalah ar-raja, harapan kepada Allah. Harapan. Wa fi halil hammi bil ma'siyati yaghlibu janibal khauf. Dan ketika dia sedang mengangan-angankan untuk berbuat maksiat, maka ketika itu yang lebih mendominasi hendaknya adalah rasa khauf, sehingga dia tidak terjerumus dalam maksiat tersebut, dari maksiat yang dia sempat bayangkan, dengan maksiat yang sempat dia angan-angankan. Wa hadha hasan, dan yang sepertinya adalah sesuatu yang baik. Ini kata sebagian para ulama yang lainnya, berbeda dengan sebagian yang mengatakan bahwasanya terkait dengan seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan dia dalam keadaan dia sehat atau dalam keadaan dia meninggal, baru sisi rojaknya. Ya. Sedangkan ketika dalam keadaan sehat, sisi khaufnya. Nah, sedangkan ini adalah ketika dalam keadaan mau berbuat maksiat, ya, baru dia dari sisi khaufnya yang lebih dominan. Ketika dalam mau mengerjakan perbuatan ketaatan, tidak disebutkan apakah dia sedang sakit atau dalam keadaan sehat, ketika dia akan mengerjakan ketaatan, yang lebih dominan adalah rasa roja, harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa wajhul awal annahu fi hali ta'am yaghlibu janibar raja' huwa annahu yaqul innal ladhi manna 'alayya bi hadhihi ta'ah sayamunnu 'alayya bi qabuliha. Sisi yang pertama terkait dengan seorang yang melakukan perbuatan ketaatan tadi, atau yang mau melakukan perbuatan ketaatan, maka dia lebih mendominasi si rasa rojaknya tersebut. Maka dia mengatakan, sesungguhnya Dzat yang telah memberikan anugerah kepadaku terhadap ketaatan ini, misalnya dia dimudahkan untuk melakukan sholat malam misalnya, maka dia meyakini bahwasanya Dzat yang telah memudahkan diriku menganugerahkan kepadaku ketaatan ini adalah dia akan menganugerahkan kepadaku untuk diterimanya amalan tersebut. Tapi sekali lagi, bukan berarti maknanya bahwasanya tidak ada rasa khauf, sebagaimana dalam ayat yang telah kita sebutkan terkait dengan ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang mereka melakukan apa yang mereka kerjakan sedangkan hati-hati mereka takut, mereka khawatir, ternyata mereka adalah justru adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, puasa, salat, sedekah, dalam keadaan mereka khawatir tidak diterima amalan mereka. Ya. Sekali lagi, ini adalah lebih mendominasi kata beliau. Nah, di sini dia meyakini orang tadi bahwasanya Dzat yang telah menganugerahkan kepadanya ketaatan adalah Dzat yang menganugerahkan kepadanya untuk diterimanya amalan tersebut, sehingga dia berharap kepada Allah untuk diterima amalan tersebut. Walaupun di sisi lain ada sisi khawatir karena berbagai kekurangan yang ada pada dirinya. Berapa banyak di antara kita ini, ya, mungkin ketika sudah khusyuk pada awal pertama kali, tapi di tengah perjalanan ternyata kita dalam keadaan tidak khusyuk dalam ibadah tersebut. Dalam awal pertama kali kita sudah ikhlas, tetapi ternyata dalam pertengahan perjalanan kita muncul riya, ingin dilihat oleh manusia, sumah ingin didengar oleh manusia, adanya ujub, bangga diri pada diri kita, na'udzubillah. Maka jangan sampai dengan hal tersebut kemudian kita merasa pasti yakin bahwasanya pasti akan diterima amalan kita, kita khawatir terhadap apa yang telah kita kerjakan tersebut tidak diterima, disebabkan karena kekurangan-kekurangan yang ada pada kita tersebut. Fayaja'alu minnatallahi ta'ala alaihi biha dalilan ala minnatillahi ta'ala alaihi biqabuliha fayaghlibu janibar raja, sehingga dia menjadikan anugerah Allah tadi kepada dirinya untuk melakukan ketaatan sebagai dalil, sebagai petunjuk atas anugerah Allah untuk menerima amalan yang dia kerjakan tersebut, sehingga wayaghlibu janibar raja, sehingga dia pun menjadikan sisi rojanya tersebut lebih dominan, rasa harapnya tersebut lebih dominan. Wa yaqulu kuntu bima amartu bihi wa arju minallahi at-tawab. Bentuknya adalah apa? Dia mengatakan bahwasanya aku menegakkan apa yang kuntu bima umirtu bihi, aku menegakkan apa-apa yang diperintahkan kepadaku ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku berharap agar diterima amalanku tersebut. Yang seperti ini kalau kita lihat tidak ada pertentangan dengan apa-apa yang telah kita sebutkan, ya. Karena sesungguhnya pada dasarnya dia mengharap agar diterima, bukan memastikan pasti diterima, ya. Walaupun sisi lain telah kita sebutkan, orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah dan dia berharap untuk luput dari maksiat tersebut atau luput dari dosa tadi, maka sesungguhnya ini bukan sifat yang baik, bukan sifat yang mulia, bahkan ini adalah ghurur. Ini adalah tipu daya. Dia tertipu oleh dirinya dan bukan husnudzon. Dia maksiat, enak-enak maksiat, tapi berharap semoga Allah mengampuni dosa saya. Lagi maksiat. Na'udzubillah. Berbeda kalau dia telah meninggalkan maksiat tersebut kemudian bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan dia tidak kembali lagi kepada kemaksiatan tadi, kemudian dia takut terhadap adab Allah, maka inilah sifat yang mulia. Maka berbeda dengan seorang yang ketika bermaksiat tetapi dia mengentengkan, ah nanti kan akan diampuni oleh Allah. Dengan orang yang dia bertaubat dengan sesungguhnya, kemudian dia khawatir takut terhadap azab Allah, takut kalau seandainya dosa-dosa yang telah lalu menjadikan dirinya binasa kelak. Na'udzubillah. Maka yang sebenarnya sifat yang mulia berbeda dengan sifat yang pertama. Kemudian kata beliau, amma idza hamma bil ma'siyati fayaghlib janibal khauf li'alla yaqa'a fil ma'siyati adabun. Apabila seorang mengangan-angankan untuk berbuat maksiat, maka hendaklah sisi khauf, rasa takut tersebut lebih dominan. Li'alla yaqa' fil ma'siyati, agar tidak terjatuh, terjerumus dia dalam kemaksiatan. Wa hadzal qawlu min haytul ma'na ahsanul aqwal, kata beliau. Dan pendapat ini, ya, dari sisi makna adalah pendapat yang paling bagus. Pendapat yang paling bagus. Yaitu apa? Ketika dia melakukan ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih dominan rasa harapnya kepada Allah. Walaupun sisi lain ada rasa khawf, tetap ada, ya. Khawatir dan terima ada, tapi dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menafikan dengan apa yang telah kita sebutkan di awal, bahwasanya al-khawf dan raja pada dasarnya harus seimbang. Maka oleh karena itu pada dirinya ada rasa khauf, ada rasa raja. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, lakin kata beliau, ma dzalika la nahkumu bihi ala kulli fardin. Akan tetapi bersama dengan hal ini, kita tidak bisa menghukumi atas setiap individu-individu. Yang artinya berbeda-beda, bisa jadi seorang bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak mesti dominan, ya, tidak mesti harus dominan satu dengan yang lainnya. Terkait dengan perkara tersebut, itqad yuradu lil insan halatun yaghlibu fiha ar-raja wa halatun yaghlibu fiha al-khauf. Karena kadang-kadang seorang itu pada diri seorang hamba tersebut didatangkan keadaan-keadaan yang mengharuskan dia untuk lebih dominan rasa rojaknya, rasa harapnya dia kepada Allah, ataupun keadaan di mana lebih dominan rasa khaufnya, rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi masing-masing individu yang ada pada manusia berbeda. Masing-masing dia bisa memperkirakan, ya. Tetapi apa yang telah disebutkan suatu hal yang sungguh luar biasa ketika seorang dalam keadaan, misalnya dalam keadaan maksiat, atau ketika mengangankan terbetik pada dirinya untuk berbuat maksiat, maka sisi khaufnya tersebut adalah lebih dominan, dijadikan lebih dominan. Walaupun pada dasarnya harus seimbang, tetapi kondisi yang seperti itu, ketika dia lebih dominan rasa takutnya kepada Allah, akan memudahkan dirinya untuk lepas dari kemaksiatan atau apa yang dia angankan dari kemaksiatan. Lakin nahnu natakallam 'anil khaufi war raja' min haytuhuma. Akan tapi kita tadi berbicara, kata beliau, tentang rasa khauf dan raja secara kedudukan dia secara asalnya. La bi'tibar kulli wahidin minan nas, tidak dinilai hal tersebut pada masing-masing individu yang ada pada manusia. Secara hukum demikian, tetapi secara praktek bisa jadi masing-masing individu manusia berbeda. Kadang-kadang dia lebih harus mendominasi padanya rasa raja. Kenapa? Karena dengan rasa raja tersebut akan memudahkan dirinya untuk kemudian dia berharap dan berhusnuzan kepada Allah, terkhusus dalam masalah ketaatan, ya. Sekali lagi, bukan dalam maksiat, ya, yang dia kerjakan kemudian dia berharap bahwasanya Allah akan menjadikan dia luput dari dosa maksiat tadi, ya. Allah mudahlah, nanti Allah pun akan mengampuni dosa, ya. Jangan sampai yang demikian dipahami, tetapi dalam masalah ketaatan. Nah, demikian juga kadang-kadang seorang harus lebih dominan padanya rasa raja, dalam kondisi-kondisi yang ada pada dirinya. Tetapi pada dasarnya sekali lagi, bahwasanya al-khauf dan raja adalah harus seimbang antara keduanya. Ini hukum asalnya, ini pada dasarnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kadang-kadang seorang dalam keadaan sakit yang dia dikhawatirkan akan meninggal, maka kondisi-kondisi yang ada pada dirinya tersebut, dia akan lebih mengedepankan rasa raja. Dengan hal tersebut, dia akan berharap kepada Allah dengan harapan yang baik. Yang menunjukkan dalil bahwasanya ar-raja dan khauf itu harus seimbang, atau pada dasarnya adalah seimbang, adalah ketika sallallahu alaihi wasallam zara syaban wa huwa fil maut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menengok ada syaban wa huwa fil maut, beliau menengok seorang pemuda yang ketika itu dalam keadaan menjelang kematiannya, menjelang wafatnya. Kemudian Nabi mengatakan, kaifa tajiduk, apa yang kamu rasakan wahai pemuda? Seorang pemuda ketika itu mau meninggal. Kemudian Nabi mengatakan, kaifa tajiduk, apa yang kamu rasakan sekarang ini? Kemudian dia mengatakan pemuda tersebut, ya Rasulullah, inni akhafullah wa inni arjullah wa akhafu dhunubi. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, sesungguhnya aku ini sekarang ini dalam keadaan berharap kepada Allah, dan sisi lain aku ini takut terhadap dosa-dosaku. Dalam keadaan sakit, yang dalam kondisi tersebut dia menjelang meninggalnya atau menjelang wafatnya, dia mengatakan, aku berharap kepada Allah dan aku takut akan dosa-dosaku. Berarti di sana ada raja dan ada khauf. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yastami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa aqahu wa huma yarju wa amanahu minal khauf. Dan tidaklah berkumpul dua perkara ini, yaitu raja dan khauf, pada hati seorang hamba dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan dia seperti ini keadaannya, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan. Allah akan memberikan, menunaikan apa yang diharapkan, mengijabai apa yang diharapkan. Wa amanahu minal khauf, dan Allah akan memberikan keamanan dia dari ketakutannya atau kekhawatirannya tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf dari kami, bahwasanya untuk bulan depan mungkin kami tidak bisa melanjutkan kajian kitab yang sudah kita jalani beberapa waktu ini, dan semoga pada bulan depan sudah ada yang bisa melanjutkan. Dan kami minta udzur terkait dengan perkara tersebut karena kami mendapatkan tugas di tempat lain, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa beramal soleh, melanjutkan kegiatan ta'lim dan tadris, dan ini semuanya adalah dalam rangka untuk menjalankan atau menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, atau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga menjalankan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya istiqamah tidaklah akan diraih kecuali dengan ilmu, dengan menghadiri majalisul ilm, dengan ilmu yang ada pada kita sebagai bekal dalam kehidupan kita, yang semoga dengan itu semuanya akan membimbing kita dalam kehidupan ini, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita kelak sampai yaumul qiyamah atau sampai hari akhir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.